Alhamdulillah mutirna bifadlillahi wa rahmatih wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahudahu ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah, insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan beberapa pembahasan kita terkait dengan sifat salat dan terakhir sampai masih dalam posisi tasyahud akhir, yaitu beberapa tentang bacaan-bacaannya. Telah berlalu tasyahud al-akhir, bacaannya hingga syahadatain wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, kemudian membaca salawat al-ibrahimiyah sampai innaka hamidum majid. Kemudian disyariatkan untuk membaca ta'awudz min arba, ta'awudz dari empat perkara, yaitu seorang membaca Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamad wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Terlepas dari perbedaan pendapat di antara ulama tentang wajib dan tidaknya, akan tetapi mereka sepakat tanpa perbedaan pendapat bahwasannya disyariatkan dan disukai untuk seseorang membaca doa tersebut setelah salawatnya, yaitu dijadikan termasuk doa yang ia baca sebelum ucapan salamnya. Dan telah kita sebutkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan, "Idza faragha ahadukum minat tasyahudil akhir falyata'awwadz billahi min arba." Apabila salah seorang dari kalian telah selesai dari tasyahud akhirnya, maka hendaklah ia memohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari empat perkara. Maka para ulama sepakat bahwasanya disyariatkan membaca doa tersebut sebelum salam. Hanya saja di antara mereka berbeda pendapat, ada yang mewajibkan, ada yang menganggap sunnah, ada yang bahkan menganggap tidak sah sholat tanpanya, ya, dan memerintahkan anaknya untuk sholat kembali ketika tidak membaca sholat tersebut atau doa tersebut, seperti seorang tabi'in Tawus bin Kaisan, murid para sahabat. Dan ini istihad beliau, maka menunjukkan kepada kita pentingnya doa tersebut. Dan di pertemuan yang lalu kita telah sebutkan dua, ya, separuh penggalan daripada kandungan empat tawus tersebut. Yang pertama, minta perlindungan kepada Allah min adabi jahannam, dari adab neraka jahannam. Jahannam, dan telah disebutkan oleh Syekh, diambil dari kata jahmah, fihi zulmah, ya, wassawad, mukfahirah, gelap, hitam, suram, neraka jahannam. Dan disebutkan sifat-sifat yang sangat banyak, dan bahkan sebagian ulama menulis khusus bukan hanya dalam kandungan kitab-kitab akidah mereka secara umum, namun sebagian di antara mereka bahkan menulis khusus tentang sifat-sifat dan segala macam yang datang dalam syariat seputar nar, neraka. Yang kita tahu bahwasanya kemarin telah kita singgung, jannah itu ada 8 pintu dan an-nar ada 7 pintu, dan begitu pula disebutkan banyak dari sifat-sifatnya. Betapa luasnya, kemarin telah kita sebut bagaimana 70 ribu tali kendali diseret dan ditarik oleh 70 ribu malaikat setiap talinya, ya. Dan demikian pula beberapa hal yang lain-lainnya, yang tentunya kalau kita bahas khusus tentang adab jahannam tidak akan selesai 1-2 majlis. Dan kita ingatkan bahwasannya, sering kita ulangi, seandainya seorang mendapatkan berbagai macam nikmat di dunia, summa yusbagu sibghatan, akan tetapi dicelupkan dia satu kali celupan di nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia ditanya, ya abdi hal ra'aita min na'imin qat, wahai hambaku, pernahkah engkau mendapatkan barang satu nikmat pun ketika di dunia. Qala la ya rab, dia berkata tidak wahai Rabbku. Dia lupa saking mengerikannya siksa ketika itu, lebih dan di atas dari semua siksa, siksaan di atas semua siksaan, ya, yang paling ringannya pun ya membuat otak mendidih hanya dengan mengenakan sendal dari api. Dan nasallallahu salam alafia, oleh karenanya azab jahannam didahulukan. Dan kemarin telah kita sebut bagaimana termasuk di antara awal-awal dakwah Nabi alaihi wasallam itu mengingatkan an-nar, neraka. Dan ini termasuk barang siapa yang mengikuti uslub dakwah Nabi alaihi wasallam, insyaallah taala yubarak, diberkahi, diberikan hasil. Mendakwahkan umat pertama kali dalam hal akidah, sebagian orang yaitu menyatakan yang namanya membahas akidah dan akidah itu membuat berpecah belah umat, demikian dan demikian, ya. Akan tapi itulah visi dan misi dan inti dakwah para nabi dan rasul. Yang kita maksud tentunya akidah Ahlussunnah wal Jamaah, akidah Ahlul Hadis. Ya. Ini penting. Dan Nabi alaihi wasallam mengumpulkan kaumnya, melaksanakan perintah Allah, wa anzir ashiratakal aqrabin. Telah kita ingatkan kemarin dan kita sebut, beliau mengingatkan tiap-tiap suku, kabilah, keluarga, kerabat beliau, angkidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Ya. Dan beliau mengatakan inni nadhiru lakum, aku adalah pemberi peringatan terhadap kalian, baina yadayya adzabun syadid, di hadapanku ada azab yang sangat pedih. Begitu pula dalamnya neraka, ya. Sangat dalam sampai suatu ketika, ya, suatu malam di Madinah, ya, terdengar suara yang sangat keras, ya, dentuman yang sangat keras. Dan penduduk Madinah sebagian mereka keluar, ya. Dan banyak dari mereka yang ketakutan. Dan ketika mereka keluar mencari, ya, sumber suara tersebut, mereka dapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu orang yang pertama kali keluar mereka jumpai. Di situ disebutkan oleh para ulama bagaimana pemberaninya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun setelah mereka mencari tahu tentang suara tersebut, apa dan dari mana suara tersebut, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwasanya tilka hajarah, itulah suatu batu, kama qala sallallahu alaihi wasallam, yulqa finnar, yang jatuh di neraka, dan sekian lamanya, sekian puluh tahun, dan baru sampai di dasarnya sekarang, ya. Disebutkan sekian puluh tahun dan saya kurang teringat, namun syahidnya adalah menunjukkan bahwasannya neraka itu sudah ada, bukan baru akan diciptakan nanti, ya. Neraka itu sudah ada, aljannah itu juga sudah ada, dengan bahasa Al-Quran u'iddat, telah dipersiapkan. Al-Jannah disebutkan di beberapa ayat, u'iddat lil muttaqin, itu fi'il madhi, past tense, u'iddat, telah dipersiapkan untuk orang-orang bertakwa. Begitu pula an-nar, u'iddat lil kafirin, dan semisalnya. Begitu pula hal-hal yang lainnya, termasuk hadis ini, itu Rasul mengatakan itu batu yang jatuh sampai, baru sampai ke dasar neraka sekarang, setelah sekian lama perjalanan, baru sampai sekarang, menunjukkan dalamnya neraka tersebut, ya. Sementara iblis berikrar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, la amla'anna jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, sungguh aku akan penuhi, ya, atau di dalam Al-Qur'an disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, aku akan penuhi jahannam minal jinnati wan nasi ajma'in, dari jin maupun manusia seluruhnya, ya. Maka ini termasuk di antara perkara yang semestinya kita perhatikan dan kita ingat-ingat, ya. Begitu pula Rasulullah SAW menghasung para sahabat umum, ya, untuk mereka banyak beramal, di antaranya adalah karena mengkhawatirkan adab jahannam, dan ini tidak mempengaruhi keikhlasan. Begitu pula Nabi SAW menghasung para wanita sahabiyah, ittaqunnar walau bisyikki tamrah, takutlah kalian dari neraka meskipun hanya dengan berderma secuil kurma. Atau ini umum kepada para sahabat. Adapun kepada para wanita, Rasulullah SAW mengatakan, ya ma'syaran nisa, tasaddaqna wa akthirna as-sadaqah. Wahai para wanita, riwayat Muslim, wahai para wanita, banyaklah kalian bersedekah dan perbanyaklah istighfar. Fa inni ra'aitu kunna akthara ahlin nar, karena aku melihat kalian adalah penghuni neraka yang paling banyak. Ingat di situ Rasul menghasung untuk beramal soleh, khususnya sedekah dan banyak istighfar. Supaya apa? Supaya selamat dari neraka. Dan ingat caranya Rasul mengingatkan, menjelaskan kepada para wanita, kalian itu penghuni neraka paling banyak. Sehingga didudukkan agar para wanita itu tahu kondisinya dan agar berusaha agar supaya bebas dari neraka. Ya. Kemudian ada seorang wanita, taib, kemudian bertanya, menunjukkan bagaimana antusias dan pengaruhnya terhadap dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ma lana aktsaru ahlin nar ya Rasulullah. Namun mengapa kami kok menjadi penghuni neraka yang paling banyak wahai Rasulullah? Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Kalian banyak mengumpat, kalian banyak memaki, melaknat dan tidak terima. Tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Dan kalian banyak mengingkari pergaulan baik suami. Pergaulan baik suami. Sampai disebutkan dalam hadis lain, ya, lau ahsanta ilaiha dahra, kalaupun engkau berbuat baik seumur hidupmu, sepanjang hayatmu kepada istrimu, summa ra'at minka ma yasu'uha, kemudian melihat satu saja yang membuatnya tidak suka, maka laqala, dia akan mengatakan, ma ahsanta taib marratan wahid atau marratan qat, engkau belum pernah berbuat kebaikan sama sekali, atau ma fa'alta khairan qat, engkau belum pernah berbuat sama sekali kebaikan, atau yang semisalnya. Maka diingatkan tanggal ini, syahidnya adalah banyak sekali contoh-contoh dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan menghasung untuk beramal, salah satunya apa? Takut dari neraka. Dan setiap sholat kita diingatkan. Ya, kita diingatkan yaitu dengan diantara doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, dari adab jahannam. Dan banyak lagi tentunya di sana sifat-sifat tentang jahannam. Dan yang kedua tentang adzabul qabr. Adab kubur, kemarin juga telah kita singgung bagaimana hadis ini dengan jelas menetapkan adanya azab kubur maupun nikmat kubur ataupun fitnah kubur, dan khususnya di sini adalah azab kubur. Adapun di hadis-hadis yang lainnya disebutkan tentang selain azab kubur, di sana ada nikmat kubur dan juga ada fitnatul qabr, dan nanti akan kita jelaskan insyaallah taala berupa pertanyaan malaikat. Adapun azabul qabr kemarin telah kita sebutkan beberapanya, dan di antara sebabnya dalam hadis disebutkan, ya, tentunya selain amal-amal jelek yang umum disebutkan dalam hadis khusus, orang yang tidak istinja bersuci setelah buang air kecil, ya, kemudian juga suka menukil ucapan jelek satu ke yang lainnya, namimah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis tadi, hadis yang lalu, ini min babil faedah, dalam bab faedah, kita lanjutkan hadis tersebut, ya. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam mengambil jaridatan radbah, sebuah pelepah kurma yang masih basah. Summa syaqqaha nisfain, kemudian Nabi membelahnya menjadi dua. Ya. Kemudian Nabi summa ghadaza liwahidin liwahidin minhuma. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam menancapkan masing-masing dari dua kuburan tadi. Ini hadis ada di Umdatul Ahkam, ya. Kemudian ditanya oleh sahabat, ya, untuk apa ini ya Rasulullah? La'allahuma yukhaffifu anhuma ma lam yaibasa. Semoga kedua pelepah kurma yang masih basah ini meringankan azab keduanya selama taib belum kering. Nah, di situ dan ini menunjukkan bahwasanya di situ ada azab kubur yang terkadang Allah tunjukkan, Allah perdengarkan, Allah beritahukan kepada Rasul yang terutusan Allah Subhanahu wa taala. Namun secara keumuman tidak diketahui oleh manusia. Bahkan Rasulullah SAW saja tidak selalu mengetahui. Ya. Namun hanya ketika itu kemudian diberitahu dua penghuni kubur ini sedang disiksa. Dalam riwayat lain Rasul menanyakan, "Man huma, siapa keduanya?" dan seterusnya. Ya. Dan para ulama membahas, Al-Hafidz Majar membahas apakah ini dari munafikin atau dari muslimin yang terkena ini, dan ini dibahas, ya. Namun syahidnya Nabi kemudian melakukan seperti itu, semoga meringankan adab mereka. Lebih jelas lagi menunjukkan bahwasanya adanya adab kubur. Dan di situ diantara faedah yang ada di situ adalah bahwasanya atas hikmah Allah Subhanahu wa taala tidak diperdengarkan, tidak ditampakkan dan diperlihatkan azab kubur itu kepada setiap orang, bahkan kepada Rasul tidak setiap saat. Ya. Ma ya'lamul la ya'lamul ghaiba illallah. Tidak ada yang mengetahui al-ghaib seluruhnya kecuali hanya Allah. Adapun Nabi, para Rasul, utusan diberitahukan sebagiannya ketika Allah kehendaki. Demikian pula wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Umar bin Khattab pernah di atas mimbar diberitahukan pasukan di sana sedang demikian-demikian. Dan termasuk perkara yang penting faedah dari hadis ini, bahwasannya di sana ketika Rasul SAW mengancapkan hal ini, Rasul menunjukkan bagaimana sifat rahmah dan sayangnya Nabi SAW. Selama bisa mengusahakan dan mengupayakan meringankan azab sejak mulai hidupnya seorang hingga sudah matinya jika memungkinkan. Ini Nabi SAW. Dan dibahas oleh para ulama, ini apakah kekhususan bagi Nabi SAW atau juga kepada yang lain dalam menancapkan seperti tadi. Dan dibahas oleh para ulama bahwasanya perbuatan ini khusus hanya dilakukan oleh Nabi SAW. Dan tidak disunahkan dan tidak dianggap baik untuk kemudian dilakukan oleh selain Nabi SAW. Oleh karenanya, selain Rasul SAW dari kalangan sahabat, kita belum pernah mengetahui adanya mereka melakukan hal ini sepeninggal Nabi SAW. Yaitu pelepah kurma yang masih basah kemudian ditancapkan di kuburan ini, tancapkan ini. Ya, karena dulu Nabi melakukannya, ini kan sunnah. Kenapa? Karena yang pertama, itu adalah termasuk bentuk su'udzon kepada ahli kubur. Kalau ini sedang disiksa atau enggak. Ya. Sementara Nabi SAW tidak melakukannya setiap kali lewat kuburan, tancapkan, setiap kali pemakaman ditancapkan pelepah kurma basah. Tidak. Akan tapi ketika Nabi diberitahukan ini sedang disiksa, maka kemudian baru dilakukan oleh Nabi SAW. Dan adapun selain daripada itu, Nabi saja tidak mengetahui. Jika tidak diberitahukan oleh Allah satu waktu, maka dalam keadaan normal biasa tidak mengetahui kuburan ini sedang penghuninya dikubur atau tidak, apalagi selain Rasulullah SAW. Ya ini. Dan atas hikmah Allah Subhanahu Wa Taala memang tidak diperdengarkan. Seandainya diperdengarkan siksaan tersebut kepada kita, kita mungkin enggak doyan makan, ya. Kita enggak bisa makan dengar suaranya. Lebih-lebih keluarga yang ditinggalkan, mungkin sedih, mungkin takut, mungkin malu. Ketika diperdengarkan itu anaknya Fulan bin Fulan sedang disiksa, diperdengarkan atau yang lainnya. Namun Rasulullah SAW menyebutkan bahwasanya sebagian makhluk Allah termasuk hewan itu sebagian kadang bisa mendengarnya, ya. Dan beberapa hal, ya. Demikian pula, dan itu semua dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian pula Rasulullah SAW mengatakan, laula antadafanu lada'autullah an yusmi'akum adzabal qabr. Kalaulah bukan karena kalian saling menguburkan, takziah, menguburkan, memakamkan jenazah satu dengan yang lain, lada'autullah, tentu aku sudah berdoa kepada Allah, an yusmi'akum, untuk memperdengarkan kepada kalian azab kubur, agar supaya ingat ada kehidupan setelah mati, ada alam barzakh, ada kehidupan akhirat. Bukan kehidupan kita itu cuma kehidupan yang ada ini, tapi setelahnya ini akan ada. Maka di antara faedah untuk tadafun, menguburkan, pemakaman, takziah itu itibar, mengambil ibrah. Demikian pula di sana menziarahi kuburan itu secara umum sunnah, akan tapi juga ada aturan-aturannya. Sebagaimana sholat ada yang sahihah, yang benar, sah, diterima. Ada sholat yang batilah. Rasul memerintahkan seseorang sholat lagi. Kum irji wa salli fa innaka lam tusalli. Kembali sholat karena engkau belum sholat. Berapa kali Rasul mengatakan seperti ini. Maka begitu pula ibadah-ibadah yang lain. Ada ibadah yang benar, ada yang sesuai dengan syariat, ada yang tidak. Begitu pula ziarah kubur. Secara global sunnah. Tapi perlu diperhatikan aturan-aturannya. Dan di antara tujuan yang disunahkan daripada ziarah kubur adalah sebagaimana Rasul mengatakan, kuntu nahaitukum an ziaratil kubur fal'an fazuruha. Dulu aku memang melarang kalian dari menziarahi kuburan, dulu di awal Islam ketika belum lama dari masa jahiliyah memang dilarang, karena menziarahi kuburan di masa dulu sangat kental dengan kepercayaan-kepercayaan khurafat terhadap ahli kubur, ya, tabarruk, ngalap berkah dengan berbagai lainnya. Kemudian setelah jelas ajaran Nabi tauhid dan bagaimana syirik besar maupun kecilnya dijelaskan dan jelas, maka Rasul ya mengatakan, kuntu dulu aku memang pernah melarang kalian ziarah kubur, fal'an fazuruan, namun sekarang ziarahilah. Kenapa? Kata Rasul, fa innaha tuzakkirukumul akhirah, karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kalian akan akhirat. Apakah itu kerabat ataukah yang bukan kerabat kita? Ziarah kubur ingatkan mati, namun jangan kebablasan kemudian dijadwal, kemudian apalagi diwajibkan tiap santri, tiap pekan, tiap bulan. Ini maksudnya bukan lagi ziarah sunnah, bisa jadi ziarah bid'ah. Dan ziarah itu ada tiga macam, ziarah ya, sunnah dan ziarah bid'ah, dan ada ziarah syirkiyah sampai tingkat syirik, dan bid'ah enggak sampai tingkat syirik, dan ada ziarah yang sunnah berpahala. Maka kita sholat maghrib, sholat isya kan ada aturannya, berapa rokaat, bagaimana caranya, oleh karena kita pelajari. Begitu pula ziarah kubur, ada aturan-aturannya. Tapi maka demikian, adapun merutinkan, bukan kebetulan pas kita lewat, pas di situ, pas hari Kamis, pas hari Jumat, pas hari Sabtu, pas kebetulan lewat situ, ya sudah sekalian. Namun bukan diyakini setiap hari ini, setiap bulan sekali saya selalu kesini. Lah, Rasul telah berpesan, la taja'alu qabri aidan. Rasul mengatakan, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai aid. Aid itu sesuatu yang diambil dari kata ada ya'udu aidan, sesuatu yang berulang. Ya'udu, berulang. Makanya disebut hari raya itu Id, Idul Fitri, Idul Adha, karena berulang tiap tahun ada. Maka Rasul melarang untuk umatnya itu menjadikan ziarah ke makam beliau dengan yaitu Id khusus, tiap malam Rabu ke makam Rasul, tiap malam Kamis pahing makam Rasul. Ini tidak boleh. Adapun kok pas ke Madinah atau demikian di sana ziarah ke Masjid Nabawi, ke makam Rasul, ke Baqi, ke Syuhada Uhud, tayyib, alhamdulillah. Dan itu ada aturannya dan ada tuntunannya. Bahkan Rasulullah SAW menziarahi para sahabat di Baqi dan seterusnya. Namun ingat, Rasul mengatakan, jangan kalian jadikan kuburanku dan dengan rutin setiap malam Kamis, setiap malam Jumat, setiap pekan saya harus ke sana. Ini Rasul pesan, jangan kalian jadikan kuburanku seperti itu, apalagi makam selain Rasulullah SAW. Entah tahunan, entah tiap minggu. Dan ini kita hanya menukilkan, menyampaikan hadis Rasulullah SAW. Siapa yang mengaku pengikutnya Nabi, siapa yang mengaku mencintai dan mengagungkan ajaran Nabi, ini pesan Nabi kita alaihissalam. La taja'alu qabri idan, jangan kalian jadikan kuburanku. Rasul tidak melarang ziarah ke makam beliau, alhamdulillah. Akan tetapi Rasul pesan ada aturan-aturannya, bukan kemudian rutin setiap saya malam Rabu, setiap tahun bulan ini saya harus ke sana dan mesti ini. Itu saja makamnya Rasul, apalagi makam yang selainnya. Kembali ke masalah ini, maka ziarah kubur itu tasniyah sunnah dan mengingat mati. Begitu pula ketika takziah, memakamkan, hendaknya kita mengambil pelajaran. Oleh karenanya para ulama membenci dan tidak menyukai tertawa-tertawa ketika proses pemakaman. Terlebih ada kalanya sangat disayangkan ketika bahkan yang tertawa-tertawa adalah yang sedang memanggul jenazah. Ini karoha wal ulama, para ulama membencinya. Karena diantara disyariatkannya tadafun, saling memakamkan, ziarah, ini adalah iktibar untuk mengambil pelajaran. Bahwasanya sekarang kita memikul jenazah, suatu saat kita yang akan dipikul. Dan kita memperbanyak, tadafarnya itu iktibar, ingat ya, apakah kita akan mati dan akan diminta pertanggungjawaban itu. Adapun mengiringi jenazah sambil ketawa ketiwi, sambil tertawa terbahak-bahak, maka ini menyelisih tujuan disyariatkannya perkara tersebut. Dan ini khilafus sunnah, menyelisih petunjuk ajaran Rasul alaihissalatu wassalam. Dan sekali lagi, peringatan-peringatan ini tidak lain, meskipun terkadang terlihat tegas peringatan yang demikian, namun beberapa hal ini semua tujuannya adalah rahmah, kasih sayang untuk kita, supaya kita itu terbenahi, kita terbaiki ya, terperbaiki, dan demikian pula kita introspeksi diri sehingga kita menghindari kesalahan-kesalahan yang akan memperberat pertanggungjawaban kita besok dalam pertimbangan amal atau ditimbangnya amal-amal kita, dan demikian memperberat timbangan amal baik kita. Barakallahu fikum. Ini azab al-qubr, dan banyak lagi di sana tentang perkara-perkara seputar masalah azab qubr. Dan kemarin berkenan tentang ayat, man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka, man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka, barang siapa yang berpaling dari mengingatku, mengingat Allah, maka dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Kemudian kemarin kita sebut, yaitu para salaf pendahulu kita terdahulu mengatakan kehidupan yang sempit ini adalah di kuburan. Ini adalah ucapannya Abu Sa'id Al-Khudri, sahabat yang mulia, sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu mengatakan yudayyaqu 'alaihi fi qabrihi hatta takhtalifa adla'uhu fihi. Ya, ini seseorang disempitkan di kuburannya, kemudian dihimpit dalam kuburannya hingga bersilangan tulang-tulang rusuknya. Ini adalah perkara gaib. Kalaupun seorang telah hancur tulang belulangnya ataupun yang lain, kita yakini ini ucapan sahabat, dan sahabat tentunya tapi bukan berkata sembarangan. Begitu pula ketika ada hadis-hadis Rasulullah SAW mengatakan adanya azab, adanya nikmat, adanya fitnah kubur, pertanyaan malaikat, maka kita wajib mengimaninya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya Allah puji di awal-awal Al-Baqarah Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang-orang yang mengimani hal ghaib. Dan tadi Abu Sa'id mengatakan ini maisyat tantanka. Begitu pula disebutkan beberapa ayat yang lain. Imam Bukhari dalam kitab sahihnya menyebut sebuah bab dalam kitab sahihnya, bab ma jaa fi adabil qabri, bab tentang apa-apa dalil yang datang, hadis-hadis yang menyebutkan tentang azab kubur. Ini jelas keyakinan ahlu sunnah, dan Imam Bukhari menyebutkannya. Kenapa kita tegaskan berulang kali? Karena ada kelompok-kelompok yang menisbatkan diri kepada Islam, bahkan memperjuangkan ya, dengan slogan-slogan memperjuangkan syariat, akan tapi meyakini bahwasanya dalam bab akidah harus hadisnya mutawatir, gak boleh hadis ahad. Hadisnya cuma diriwayatkan satu orang. Tapi dan ini terbantahkan oleh para ulama, ini adalah pemahaman yang baru, dan itu di antara mereka adalah Mu'tazilah, dan itu bukan hanya zaman dulu sampai zaman sekarang, dan bukan hanya di luar Indonesia, luar Jogja, luar daerah. Di sekitar kita, di dekat kita pun juga demikian. Ini terkadang mereka ini masih ada. Dan perkara kelompok-kelompok bid'ah ini semakin tinggi, semakin ke atas, semakin besar penyimpangannya. Ibarat seorang mengambil jalan ke kanan maupun ke kiri, bukan yang lurus, maka sudutnya di awal adalah sedikit. Semakin jauh dia ikuti, semakin jauh, semakin menyimpang, dan semakin sulit kembali. Maka kita dapat ya, apakah sekte-sekte tarekat, sufi, ataukah demikian pula dengan apakah Jahmiyah, Mu'tazilah, Qadariyah, Jabriyah, dengan berbagai macamnya dan pecahan-pecahannya hingga zaman sekarang. Maka ini perkara yang telah disyaratkan oleh Rasulullah SAW, kita harus berhati-hati. Kenapa? Karena Rasul telah menyebutkan Islam datang dalam keadaan asing, kelak di akhir zaman akan kembali apa? Asing. Dan Rasul mengatakan umat ini akan berpecah menjadi 73 golongan. Rasul tidak mengatakan semuanya benar. Rasul mengatakan kulluha finnar illa wahidah, semuanya masuk neraka kecuali satu. Ini perkara yang membahayakan. Makanya kita penting untuk bertanya, untuk kita mempelajari dan mengikuti akidah dan tulisan-tulisan kita para ulama terdahulu. Meskipun orang sekarang bilang apa, kita ikuti akidah Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Taib yang lain, karena mereka satu akidah, satu manhaj, meskipun berbeda dalam masalah furu', cabang-cabang ibadah. Jadi, maka lebih selamat, lebih penting ketika kita taklim, kita membahas kitab para ulama, itu lebih selamat. Ya, baca akidah, apakah Sahih Bukhari, Sahih Muslim, demikian dan demikian. Itu pun terkadang masih ada yang diselewengkan, yang dipindahkan, apalagi sama sekali kajian tidak pernah memakai kitab-kitab ini. Jadi, kalaupun ada manfaatnya, akan tapi tariqatul ulama, jalan para ulama adalah membaca kitab-kitab yang sudah ada, dan itu lebih selamat bagi kita ya, dalam berbagai macam bidang. Karena sungguh para ulama telah betul-betul ya, capek meluangkan waktu tenaga mereka untuk memberikan hal tersebut. Dan demikian pula disebutkan di antara ayat Allah Subhanahu wa taala tentang azab kubur, walau tara idz zalimuna fi ghamaratil maut wal malaikatu basitu aydihim akhriju anfusakum ul yauma tukhrajuna adzabal hun al yauma afwan al yauma tujzauna adzabal hun. Dan ingatlah, seandainya engkau melihat ketika orang-orang zalim itu dalam keadaan sekarat, dalam keadaan sakaratul maut, wal malaikatu basitu aydihim, dan para malaikat sedang membentangkan tangan-tangan mereka, malaikat mengatakan akhriju anfusakum, keluarkan jiwa-jiwa kalian, al-yawma tudzawna adzabal hun. Di hari ini kalian akan dibalas dengan adab yang hina. Al-hun juga selain adab yang hina dimaknakan oleh para ulama qal huwal hawan. Disebutkan dalam Bukhari huwal hawan, yaitu adab yang lebih rendah. Kalian akan dibalas dengan adab yang lebih rendah levelnya, tingkatnya. Yakni sebelum adab neraka. Waliyadzubillah. Oleh karenanya di sana menunjukkan adanya adab sebelum neraka, yaitu adab al-qabr. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam salah satu firman-Nya, sanu'adzibuhum marratain thumma yuradduna ila adzabin 'adzim. Dalam ayat Allah Subhanahu wa taala mengatakan sanu'adzibuhum marratain, kami akan siksa mereka dua kali. Thumma yuradduna ila adzabin 'adzim, kemudian mereka akan dikembalikan kepada azab yang lebih besar, azab yang besar. Baik. Dan disebutkan sekian banyak, demikian belum lagi ucapan para ulama Hasan al-Basri dan tabi'in dan para ulama, tentunya kita tidak perpanjang sebagaimana tadi kita sebut dalam banyak dalil menyebutkan hal-hal ini tentang isyarat azab kubur, baik dengan isyarat maupun sharih dengan jelas. Dan di antara ayat kemarin wa min waraihim barzakhun ila yaumi yub'atsun, dan di belakang mereka ada barzakh sampai hari berbangkit, ya. Ada sekat dinding pemisah, dan itu alam barzakh. Qala Mujahid bin Jabr, seorang tabi'in murid para sahabat, mengatakan barzakh ma bainal maut ilal ba'thi, adalah setelah kematian sampai tegaknya hari kiamat. Barzakh adalah antara kematian sampai hari kiamat. Maka menunjukkan adanya kehidupan, yaitu setelah mati menjelang tegaknya hari kiamat dan sampai tegaknya hari kiamat. Nasallallahu alaihi wa sallam. Oleh karena ini termasuk perkara besar yang kita dituntunkan untuk minta perlindungan kepada Allah. Setelah innaka hamidum majid, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr. Yang berikutnya wa min fitnatil mahya wal mamat. Wa min fitnatil mahya wal mamat. Dan dari ujian dikala hidup dan ujian dikala mati. Al fitnatu hiya al ikhtibar. Fitnah adalah al ikhtibar, ujian. Wa takunu bil khair wa takunu bis syarr, kata Syekh Utsaimin radhiyallahu taala. Kita lanjutkan kitab ini. Beliau dalam sifat salat mengatakan kandungan sebagaimana kebiasaan beliau, selain menjelaskan gerakan-gerakan salat al hayah al fi'liyah, beliau juga menyebutkan al hayah al qauliyah, bentuk-bentuk bacaan dalam salat. Kemudian beliau jelaskan isi kandungan bacaan. Dan di sini minta perlindungan dari fitnatil mahya wal mamat. Fitnah yang dimaksud adalah al-ikhtibar, ujian. Tiap-tiap orang akan diuji sebagaimana Allah mengatakan alif lam mim ahsiban nas ayutraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun ila akhir al-ayah. Alif lam mim, apakah manusia menyangka akan dibiarkan begitu saja tanpa diuji, mengatakan kami beriman, akan diuji. Kemudian dan ujian ini kata Syekh Ibnu Taimiyah rahimah taala, beliau mengatakan wa takunu bil khair wa takunu bisyar, ujian ini terkadang dengan kebaikan, terkadang ujian dengan kejelekan. Artinya apa? Terkadang diberi nikmat, terkadang diberi musibah. Itu ujian. Qala Allah taala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Dalam surat Al-Anbiya, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan sungguh kami akan uji kalian. Kami akan uji kalian dengan kejelekan dan kebaikan, fitnatan sebagai ujian. Wa nabluukum, sungguh kami akan timpakan kepada kalian kebaikan maupun kejelekan, atau kejelekan maupun kebaikan, fitnatan sebagai bentuk ujian bagi kalian. Qad yabtaliillahu al-insana bisyarr, terkadang Allah menguji seseorang dengan kejelekan-kejelekan. Dengan apa? Itu bil masaib, dengan musibah-musibah. Ya, disebut jelek karena kebanyakan orang menganggap namanya musibah, entah sakit, entah miskin, entah yang lain, itu musibah dan jelek menurut sebagian orang. Meskipun ada kalanya, yaitu dan sering kali ya, namanya musibah itu diinginkan dibaliknya adalah kebaikan. Akan tapi secara global, oleh karena disebut takdir, ya, Allah Subhanahu wa taala yaitu juga yang menakdirkan bil wa an tu'mina bil qadari khairi wa syarri. Engkau beriman, mengimani takdir yang Allah tetapkan. Tu'mina bil qadari khairi wa syarri, takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Dalam artian terkadang seorang diberikan nikmat-nikmat, yang dia senangi, terkadang diberikan musibah-musibah yang dia tidak senangi. Tapi perhatikan di sini, terkadang Allah menguji seseorang dengan kejelekan, bil masaib, dengan ujian-ujian musibah, bimaradin fi badani, dengan sakit pada badannya, wa fi ahli, atau sakit pada sebagian keluarganya, istrinya, anaknya, fi aqaribi, kerabatnya, bifakr, terkadang Allah uji dengan kemiskinan, bighairi dzalika minal masaib, dan selainnya dari musibah-musibah, liyabluhu hal yasbir aw la yasbir, agar Allah mengujinya apakah dia sabar ataukah tidak. Qad takunul fitnatu bil khair, begitu pula terkadang Allah menguji seseorang dengan diberikan nikmat demi nikmat kebaikan, liyabluhu hal yashkuru aw yabtur, agar Allah menguji melihat dia apakah dia akan bersyukur ataukah justru akan sombong. Apakah dia akan bersyukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan kepadanya, kesehatan, ya, kekayaan, waktu luang, keluarga, kesehatan, nikmat dan berbagai macamnya, atau ilmu, atau kendaraan, tempat tinggal dan berbagai macam nikmat. Apakah bersyukur ataukah akan menyombongkan diri? Idan, kalau begitu kata beliau, fitnatul mahya, ujian hidup, takunu bil khair wa takunu bisyar. Dan di sini minta perlindungan dari dua, fitnah hidup dan fitnah kematian. Yang kita bahas pertama, fitnatul mahya, fitnah keujian ketika hidup. Dan fitnah ketika hidup, takunu bil khair wa takunu bisyar, sebagaimana tadi, terkadang dengan kebaikan, terkadang dengan kejelekan. Takunu bisyar liyubtalal insanu hal yasbiru aw la yasbir. Beliau tegaskan, diuji manusia dengan musibah-musibah, kejelekan, agar dilihat dia sabar ataukah tidak. Watakunu bil khairi liyubtala hal yashkuru aw la yashkur, diuji dengan diberikan nikmat-nikmat baik, dia bersyukur ataukah tidak. Fal insanu fil waqi' baina amrayn, imma khair wa imma syarr, maka seseorang dalam kondisinya, dalam kenyataan, dia ada di antara dua perkara, apakah kebaikan apakah kejelekan. Wa kilahuma ibtila, dan semuanya ujian. Jangan disangka ujian sedang diuji itu hanya orang yang ditimpa-timpa musibah, diberi sakit dirinya, keluarganya, jatuh bangkrut, miskin, ya, atau diberi apa cuaca yang kurang baik ini dan itu. Jangan disangka. Terkadang ujian lebih besar dengan diberi nikmat dan nikmat. Ujian itu bukan hanya ketika kita dicela orang, dicaci maki orang, kita sabar atau tidak. Tapi juga ketika kita dipuji, dan ada kalanya ujian berupa kebaikan ataupun nikmat ini lebih membahayakan. Ya, ketika dicaci maki sudahlah, namanya orang menjalani syariat mesti ada ujiannya. Namanya orang mengusahakan baik, mendakwakan kebaikan, mesti itu ada hambatannya. Dicaci maki di dunia, tapi ketika dipuji, ya, dibombong, diangkat, hati-hati. Oleh karenanya Rasulullah SAW ya, sangat banyak bimbingan beliau agar tidak berlebihan seorang dalam memuji, dan berpesan, la tu'inu syaitana ala akhika, jangan engkau menolong syaitan terhadap saudaramu. Engkau memuji-muji dia berlebih sehingga lupa, ya, dan berapa hal. Dan Rasul juga menuntunkan ketika seorang dipuji, ya, doanya apa? Allahumma ja'alni, Allahumma la tu'akhidni bima yakulun, wa ja'alni khairan mima yadunun. Ketika dipuji orang, maka Rasul menuntunkan kita membaca doa ini, ya Allah, jangan engkau siksa aku karena ucapan mereka, dan jadikanlah aku lebih baik dari yang mereka sangka. Apa yang mereka sangka, yang penting di sisi Allah lebih baik. Itu diingatkan untuk kita ikhlas. Kalaupun mereka mengatakan jelek, yang penting di sisi Allah baik. Kalaupun mereka mengatakan baik, yang penting di sisi Allah baik. Dan itu diingatkan agar seseorang tidak terpengaruh dengan ucapan orang. Oleh karenanya Imam Ahmad ketika melihat muridnya banyak dipuji, Abu Bakar namanya, murid Imam Ahmad, punya kelebihan banyak dipuji orang, berpesan kepada muridnya, ya Abu Bakar, idza alima ar-rajulu qadra nafsihi, kalau seseorang itu sadar akan kadar dirinya, tidak punya apa-apa kecuali kalau diberi Allah Subhanahu wa taala, kalau seorang itu sadar kekurangannya, sadar dirinya, lam yanfa'hu kalamun nas, tidak akan dia menambahi sesuatu apapun manfaat ucapan orang. Artinya lam yanfa'u kalamun nas, tidak terpengaruh mau dicaci maki orang, mau dipuji orang. Yang terpenting adalah bagaimana ini sesuai dengan syariat Allah ataukah tidak. Makanya dipesan tadi sebagaimana pernah kita singgung, ridallahu ridan nas la tudrak wala tutlab. Keridhaan manusia tidak akan dapat dicapai dan tidak dituntut dalam syariat. kecuali tabaan, mengikuti saja. Tidak akan dapat dicapai apa, sebaik-baik apapun orang tetap ada yang gak suka. Itu sudah mesti. Nabi orang terbaik, dikatakan sahir, dikatakan syair majnun, ya, dan memecah belah masyarakat dan di berbagai macamnya tuduhan-tuduhan. Dan para ulama telah kita sebutkan, Imam Bukhari itu muridnya cuma 3 ditinggalkan. Tapi setelah sepeninggal beliau, lihat Sahih Bukhari, ya. Dulu ditinggal orang Imam Bukhari, difitnah, dituduh ini, dituduh ini. Muridnya cuma tinggal 3, termasuk Imam Muslim. Al-Barbahari meninggal sampai panjang kalau kita sebutkan, subhanallah. Abdul Ghani Al-Maqdisi, ya, Ibn Qudama, Imam Ahmad dicambuk siang hari bulan Ramadan, banyak sekali. Dan ada di antara mereka yang kemudian mendapatkan kesudahan, artinya apa, perubahan baik di masa hidupnya. Dan ada di antara mereka yang belum sempat menyaksikannya, wafat dalam keadaan masih seperti itu. Namun sepeninggalnya namanya terus dikenang, disebut, didoakan. Wah, kata. Maka banyak. Dan kita diingatkan tentang perkara-perkara tersebut. Terkadang seorang diuji, dan hati-hati, ujian bukan hanya dengan kejelekan-kejelekan, sakit, bangkrut, miskin, tapi juga dengan kekayaan, ya, dengan ilmu dan berbagai macam, dengan pujian-pujian. Malah itu lebih mengkhawatirkan kita dibandingkan dengan caci maki, cemoohan. Lebih kita khawatirkan ini, pujian-pujian itu lebih kita khawatirkan. Maka sadari dan pahami ini, ya. Dan banyak di sana dalam dalil-dalil syariat kita diingatkan asal muasal kita, hal ada yang selalu disyariatkan untuk dibaca setiap kali awal subuh, ya, ya, terkadang Jumat, terkadang yang lain, dan sholat subuh bacaan paling panjang, ya kan, pernah kita bahas bacaan subuh mestinya sunahnya adalah membaca dengan bacaan-bacaan tiwalil mufassal, surat-surat tiwalil mufassal dari Qaf sampai Amayat as-Sa'alun atau yang sekitar itu. Hal ata 'alal insan, salah satunya surat al-insan. Hal ata 'alal insani hinu minad dahri lam yakun syai'an madhkura. Bukankah pernah datang satu masa pada manusia dia dulu bukan siapa-siapa yang pernah disebut namanya. Bisanya cuma ngerepoti orang, ya. Belum diberi nama, belum punya nama, belum diharapkan pertolongannya, kebaikannya, manfaatnya, infaknya, nafkahnya dan berbagai macam. Namun merepotkan, cuman bisanya nangis, ya, ngompol, ya, merepoti dan yang lain. Begitu pula seorang berilmu, ya, tentulah diawali dengan kejahilan, ya. Dan kalau Allah kehendaki pikun hilang hafalan, bubar semua, ya. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, kata malaikat, ya. Imam Malik ditanya tidak tahu, jawab tidak tahu, ya. Karena malaikat pun ketika ditanya tidak tahu, ambiuni bi asma'iha ula in kuntum shodiqin, mengatakan maksud engkau ya Allah, kami tidak punya ilmu kalau tidak engkau berikan. Maka ini diingatkan kepada kita, ujian itu banyak. Ujian itu berupa kejelekan-kejelekan, musibah yang tidak kita sukai dan terkadang perkara yang kita sukai. Makanya kalau kita dapat nikmat itu jangan kemudian kita langsung husnuzon kepada diri kita. Oh, alhamdulillah saya ini kalau doa mesti diijabahi. Saya ini kalau minta sejak dulu kok dituruti sama Allah. Para ulama dulu justru khawatir. Kok dulu saya pengen ini keturutan. Dulu saya pengen ini keturutan. Kok keturutan terus, ya? Jangan-jangan istidraj. Padahal saya banyak dosa, saya banyak maksiat, tapi kok terus diberi nikmat terus. Takut malah, ya. Tapi kok seorang diuji. Dan sebagian ikhwah kemudian bingung. Dulu saya sebelum ngaji ke masjid, kemudian sholat 5 waktu di masjid, ikut pengajian, saya ini tenang-tenang saja, Ustaz. Kemana-mana enggak pernah ada. Kok sekarang subhanallah, ya. Setelah saya pengajian, setelah saya sholat 5 waktu, kok ada saja. Ya, wabah, bisnis saya juga begini, anak saya begini, jadi begitu, berbagai macam. Isbir, sabar. Siapa tahu itu kafarah, penghapus dosa. Siapa tahu itulah. Dan yang Allah janjikan lebih baik. Maka, dan Rasulullah SAW mengatakan, ya, inna asyaddan nasi bala'an al-anbiya thumma al-amsal fal-amsal. Sekeras-keras ujian, sebanyak-banyak ujian adalah para nabi kemudian setelah dan setelahnya. Dalam hadis lain disebutkan, yubtalar rajul ala qadri dini. Seorang diuji sesuai dengan kadar agamanya. In kana fi dini sulba. Kalau ada ketegasan, kekokohan pada agamanya, dia akan diuji dengan yang lebih besar. Ya. Dan apabila ada kelembean pada agamanya, maka demikian pula seterusnya dan seterusnya. Allahu musta'an. Maka dalam keadaan apapun seorang muslim selalu mawas diri. Dia bersabar, bersyukur, dan dia harap-harap cemas, semoga ini nikmat dari Allah. Namun sisi lain kita cemas, jangan-jangan ini istidraj, jangan-jangan kita diberi dan diberi di dunia namun habis besok, di akhirat tidak dapat. Nas'alullah assalamu wal afiyah. Kita lanjutkan sejenak ba'da adzan insyaallah taala. Barakallahu fikum. Alhamdulillah, tadi kita sebutkan bahwasanya ujian hidup terkadang bentuknya dengan nikmat-nikmat dan terkadang dengan musibah-musibah. Dan itu dalam banyak perkara, dalam perkara-perkara dunia kita. Begitu pula Syekh Rahimahullah Ta'ala mengatakan, dan perkara dunia banyak ya, yang belum disebutkan, banyak sekali. Terkadang bukan hanya dengan sakit diri atau keluarganya, tapi terkadang dengan adanya taib ungkapan, ucapan, sikap mereka yang kurang menyenangkan. Dan dalam syariat agama kita telah sempurna, telah disebutkan tentang fitnah-fitnah itu. Dan fitnah itu bisa berupa sebagaimana tadi, mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan dari keluarga, berupa sakitnya mereka, ataukah mungkin memaki-maki kita, membentak-bentak kita, membangkang kepada kita dari istri ataupun anak dan beberapa hal yang lain, ataukah yang menyenangkan, mereka selalu nurut, mereka selalu ikut, dan itu pun bisa sebagai fitnah. Jangan-jangan mereka pun juga manut, ikut meskipun kita suruh maksiat. Na'udzubillah. Mestinya kalau ilmu kita hidup dan kita sadar, kita lebih suka kalau keluarga kita disuruh maksiat, tidak nurut, ya kan? Termasuk pada kita. Dan demikian pula, kalaupun ada sesuatu yang kewajiban yang tidak mereka jalankan atau belum mereka jalankan, syariat menuntunkan kepada kita solusi pertama untuk kita introspeksi diri sebelum kepada orangnya. Meskipun juga ditempuh, dinasihati, diberitahu, itu juga dalam syariat disebutkan. Namun juga kita introspeksi pada diri kita. Dan ini banyak. Dan mujarrab istighfar, istighfar mendatangkan kemudian nikmah dan sekian banyak. Ketika Nabi Nuh Allah kisahkan, istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa 'alaikum midrara wa yumdidkum bi amwali wa banina wa yaj'al lakum jannati wa yaj'al lakum anhara. Istaghfiru rabbakum, dan beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian, istighfar, istighfar. Innahu kana ghaffar, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Yursilu alaikum taib. Innahu kana ghaffar, yursilis samaa 'alaikum midrara, akan Allah turunkan hujan kepada kalian. Wa yumdidkum, dan Allah akan berikan kalian anak keturunan, istri, anak, dan nikmat-nikmat yang lain. Maka terkadang dengan istighfar, istighfar, dan mendekat kembali kepada Allah, Allah yang menguasai hati. Seberapapun usaha kita, sudah bagus nasihatnya, sudah banyak kiat-kiat, kalau Allah tidak tentukan, tidak Allah takdirkan hati seseorang itu tembus atau menerima, maka berapapun, seperti dikatakan Sufyan ibn Uyainah, malam yanfa'hu qalilul mau'idhah lam yazid bikathiriha naf'ah. Orang yang sedikit nasihat saja tidak dapat manfaat, tidak bisa ambil pelajaran dengan sedikit nasihat, ditambahi nasihatnya enggak akan nambah apa-apa. Sedikit dulu dosisnya, manfaat tambah, tambah. Kalau sedikit saja tidak, maka tambah pun tidak akan menambah manfaat. Dan demikian lebih-lebih na'udzubillah, ketika sedang dalam kondisi yang tidak mau dinasihati, sedang marah atau yang lain, cari waktunya, cari kondisinya. Sebab orang yang tidak sedang membuka kalbunya untuk mendengarkan nasihat, ya, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalb aw alqas sam'a wa huwa syahid. Sesungguhnya pada apa yang ada dalam Al-Quran, dalil-dalil, kisah-kisah berharga, dapat pelajaran bagi orang yang memiliki kalbu, membuka kalbu, menyimak dengan baik dan melihat, seperti menyaksikan. Adapun yang tidak membuka kalbunya, kata Rasul, kalkuzi muzakhian, seperti cangkir terbalik, ya, berapapun dituangkan air, setetes pun tidak akan menerima. Maka kita perhatikan, begitu pula para salaf dulu ketika melihat keluarganya ada perubahan, kok enggak nurut sama saya, introspeksi diri mereka, sampai sebagian mereka mengatakan, inni la ashuru athar ma'siyati hatta ala dabati, aku sungguh mendapatkan pengaruh maksiatku itu sampai-sampai pada hewan tungganganku. Ini kok susah diatur tuh ini. Biasanya untanya nurut, biasanya himalnya nurut. Sampai mereka itu introspeksi, astagfirullah, saya berbuat apa ya? Istri, anak kok begini, coba introspeksi. Semalam lihat apa? Kemarin berbuat apa? Ini. Wa kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun. Begitulah kami jadikan kalian satu sama lain sebagai fitnah, batu ujian. Istri kepada anak, suami, suami kepada istri, orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Allah memang jadikan berbeda. Tidak semua orang satu sehat semua. Gak akan ada rumah sakit, gak akan ada apotek, gak akan ada pasien, gak ada orang menjenguk orang sakit, mendoakan. Yang satunya juga berbagai macam. Kalau semua orang kaya, gak akan ada sedekah, gak akan ada zakat, wakaf, hibah, yang lain. Atas hikmah Allah begitu pula dijadikan satu, kadang nurut, kadang enggak, sehingga ada ujian. Kadzalika ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah atasbirun, apakah kalian mau bersabar? Dan fitnah-fitnah ini bisa dihapus bi'idznillah ta'ala, di antaranya adalah dengan salat 5 waktu. Shalawatul khams, salat 5 waktu, salat satu ke salat berikutnya. Wal jum'ah ila jum'ah, jum'ah satu ke jum'ah berikutnya, ramadhan ila ramadhan, ramadhan tahun satu ke tahun berikutnya, umrah ila umrah, umrah satu ke umrah berikutnya, berapapun jaraknya, mukaffiratul lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir, kafarah. Dan banyak lagi perkara dunia yang tidak disebutkan, ini semua masuk dalam doa kita. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa min fitnatil mahya, fitnah hidup. Wa qad yubtala al insanu fi dinihi wal yadu billah, kata Syekh Ibnu Utsaimin, selanjutnya terkadang seseorang diuji pada agamanya. Waliyadzubillah, kita berlindung kepada Allah, dan ini yang paling bahaya dan na'udzubillah, begitu besar. Oleh karenanya Nabi SAW dinukilkan dalam riwayat, di antara doa yang dinukilkan dari beliau, Allahumma taib la hawla wa quwwata illa billah subhanallah fi dinina, apa doanya, Allahumma la taj'al, ya subhanallah, saya terlupa mana. Ada yang ingat mungkin doanya? Yang mananya itu, ya Allah janganlah engkau jadikan musibahku pada agamaku. Jangan engkau jadikan musibahku pada agamaku. Sehingga seseorang yang tadinya sholat ke masjid, sekarang malas, sekarang demikian, auzubillah. Tadinya jujur, dagangannya ini dan itu, kemudian tidak jujur. Waliyadu billah, wadhalika yaduru ala amrain, dan fitnah dalam agama pada dua perkara. Ini senjatanya iblis dua. Ala syubhat wa ala syahwat. Pada syubhat, kerancuan pemikiran dalam syubhat, dan yang satunya syahwat. Syahwat bisa syahwat tentang wanita, harta, syahwat kedudukan, mengejar pangkat, pujian. Adapun syubhat, kerancuan pemikiran. Dan biasanya syahwat iblis gunakan pada orang-orang yang jauh dari ibadah. Dan syubhat biasanya digunakan pada orang-orang yang gemar ibadah. Semangat-semangatnya ngaji, gemar ibadah, diberikan pemikiran ini, Murji'ah, Mu'tazilah, Al-Khawarij, Jahmiyah dan berbagai macamnya dengan sempalan-sempalannya. Sehingga dia gemar ibadah, namun diselewengkan penyimpangannya. Bukankah dulu yang menusuk Ali bin Abi Thalib itu seorang ahli Quran, Abdurrahman bin Muljim, jangan lupa, dipuji oleh Umar bin Khattab di masa hidupnya dulu. Orang Mesir minta, berikan kami seorang da'i, baru masuk Islam penduduk Mesir. Umar mengatakan, hada Abdurrahman bin Muljim, ini Abdurrahman bin Muljim mengajari kalian, wanahnu bihajah, kami sendiri butuh di Madinah kepada orang ini. Dipuji oleh Umar, Umar gak sembarangan kalau muji orang di masa Umar. Namun sepeninggal Umar, dia belajar tafsir sendiri, jarang musyawarah dengan para sahabat, ikut tafsirnya para sahabat, dan dia menikahi seorang wanita Haruriyah berpemahaman Khawarij, sampai akhirnya yaitu maharnya dia bunuh Ali bin Abi Thalib tanpa menyesal. Ya. Dan ini paling bercampur antara syubhat dengan syahwat, dan ini keduanya, dan akan kita jelaskan insyaallah taala tentang syubhat dan syahwat ini, dan ini dua senjata iblis untuk menggoda Bani Adam. Insyaallah di pertemuan yang akan datang, dan insyaallah bisa kita lanjutkan tentang fitnatul mamat, fitnah kehidupan atau fitnah kematian. Itu ada dua, sebelum mati, ketika menjelang mati, dan setelah mati berupa pertanyaan malaikat. Begitu pula fitnah min syarri fitnatil masihid dajjal. Dan doa ini sebagaimana tadi kita sebutkan disyariatkan tanpa perselisihan di antara ulama, yaitu untuk dibaca di akhir salat, yaitu setelah tasyahud atau setelah salawat Ibrahimiyah innaka hamidum majid. Hanya saja mereka berbeda pendapat apakah hukumnya wajib. Ya, sebagian mewajibkan, Syalbani dan yang lain, dan sebagian menganggap jumhur sunnah muakkadah, dan sebagian tabi'in dulu bahkan mengatakan tidak sah salat tanpanya. Dan ini pendapat seorang tabi'in, Tawus bin Kaisah, yang memerintahkan anaknya untuk salat kembali ketika tidak membaca doa ini. Penting doa ini karena diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita hafalkan, kita tutup dengan doa ini, Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Insyaallah kita lanjutkan kandungan dari doa ini, dari sifat salat kita, yaitu di pertemuan yang akan datang hari Senin insyaallah taala. Jazakumullah khairan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.